Oke, lagu yang dua kalinya spesial buat semuanya, baik yang ada di sebelah kanan, yang depan maupun yang ada di kiri ya. Yubalaba. Juga ada pasukan joget SNB Indonesia. Oke, goyang bareng-bareng ya. Bapak Haji Lukman. Makasih. Terima kasih. Terima kasih banyak bunga-bunga sosialnya.